Apalagi kalau kembali kepada pembacaan yang dahulu, yaitu hadis Nabi, al-mu'min mur'atul mu'min, masing-masing kita jadi cermin bagi saudara kita. Kalau kita melihat di badan saudara kita itu yang tidak baik, berarti menunjukkan kita yang tidak baik. Yang menghadap cermin itu yang jahat, bukan cerminnya yang jahat. Apabila orangnya sudah bersih, maka tidak lagi melihat di cermin itu yang kotor. Itu tandanya orang yang sudah bersih hati tidak lagi melihat kejahatan orang. Apabila sudah tidak melihat kejahatan orang lagi, baru dia mendapat maqam bagus sangka. Apabila tidak dapat maqam bagus sangka, pasti orang itu husnul khotimah. Tapi apabila orang masih lagi melihat keaiban orang lain walaupun sedikit, menunjukkan dia masih kotor. Dan dia tidak bisa baik sangka kepada orang. Pasti sangkanya buruk. Karena dia masih buruk hatinya. Nah, apabila masih buruk sangka, dia akan suhul khotimah, mati tidak membawa iman. Dalilnya, wa qanantum qanasaui wa kuntum qauman bura. Kamu yang menyangka sangka buruk itu adalah kaum yang bakal cilaka dan binasa. Dari semereng ahli neraka. Awal kitab ini dibaca bahwa kita sudah sama-sama di neraka tentang masalah sifat 20 selesai beberapa kali. Masalah kerukunan mulai air mutlak istinja melayu masih namanya mungkin mawai lagi nih tetapi kalau dipakai yang lagi kalau wali yang lagi tidak akan lebih kalau nyari itu pangkat nggak wali wakan yang paling pasti al imam abil hasan azadil dia wali mahu bau taala al arabi amman lagi istinja wal murqaati adalah menurut adab tarekat Qadariyah. Kalau orang masuk tarekat Qadariyah, kenapa adabnya? Yaitu meninggalkan daripada orang-orang yang memakai akan pakaian, pakaian yang murah dan pakaian yang bertambal-tambal. Jadi kalau orang tarekat Qadariyah, lawan orang yang pakai yang buruk, pakai bertambal, maka ada membuat kawalan orang itu. Itu memang ajak dengan kejadian anak itu. Namun kita kada tahu adalah bagian masalah masuk mereka kejadian pada bola cuma kawal orang tua hari ini kita. Kadang itu kada. Ini memang lurung ya, dan kan itu. Nah, kita ini kalau tahu di lurung orang, apa ya lurung itu? Memang lurung itu di situ. Kalau ngalir benar kita ngalir ya. Sangkan sapa lurung kan dicorong nih ya. Padahal lurung paling banyak kan. Apabila orang lorong berhubunglah, orang lorong berhubunglah, tujuan sama aja. Dia agar mati juga, ya Allah. Yang lorong kemana, lorong kemana, apa habisannya? Mampus. Ujar dari jenis. Ya, Abdul Hasan Sajali. Ini Abdul Hasan Sajali, kalau dia pernah diragu-raguakan nasab. Sampai yang ragu-ragu ini berhenti. Mendapat Rasulullah SAW. Di dalam mimpi menanyakan, ya Rasulullah, Abu Hasan Sajali itu zuriat yang biasa atau lain sama akhi-makhi wajah? Dijawab oleh Rasulullah, al-waladu juz'un minal walid. Faman ta'allaqa bil juz'i, faqad ta'allaqa bil kulli. Bermula Abu Hasan Sajali itu adalah anak unda. Ya, jadi kita keturunan unda. Dan tiap-tiap keturunan itu sejujuk daripada abahnya. Jadi semenyai susu unda itu sejujuk dari badan unda. Barang siapa memegang satu juzuk, maka sama dengan memegang seluruhnya. Coba lihat ini. Ini seluruhnya adalah cangkir. Kalau kita pegang di sininya, maka tak umpat orang lainnya. Jadi siapa berpegang juzuknya, sama lo berpegang seluruhnya. Siapa berpegang kepada anak cucunya, sama lo memegang dadanya. Itu di dalam mimpi dari terjadi ini. Nah, Abil Hasan Tajalli ini sore pasir, pakaian yang bagus-bagus, makanan yang nyaman-nyaman, rumah yang bagus, perabot yang bagus, tentu ada. Ya Allah, tentu ada. Jadi ujar orang bahari, pabilannya tubuh ma'amalakan tarikat Tajallia, dipermudah Tuhan urusan keperluan dunianya, alias tubuh. Urusan Allah Ta'ala kada perlu dicari lagi. Nah, kesudian ini berbakat ma'amalakan tarikat tadi. Itu kesannya. Jadi kada susah. Kan ada orang rugi itu bilang sumbang kembali. Bacari hanya rugi ya kalah. Kadang-kadang sumbang kembali menunggu tahun sudah. Orang datang di Amerika. Muring-muring-muring begitu data, anu nang hijauan itu apa namanya? Jamuran kurang kenapa? Nak minta cepat. Masih kutuk. Ujar Abu Hasan Tajalli, cucu Rasulullah Yusuf dari Rasulullah. Inna hadal libata yunadi ala sahibihi. Kenapa jadi sahibah? Ala sahibihi, ini ada dalam sahibah, bersalah nak. Yunadi ala sahibihi, ana fakirun fa'atuni se'an. Wa yunadi ala sirril fakir bil-kisya. Orang yang memakai pakaian yang bertambal-tambal ini, sama lawan bukturiak. Unda adalah orang fakir, bari unda pakaian. Ini karena memberi malu lawan orang-orang ahli tasawuf. Dianggapnya ahli tasawuf itu pengemis. Itu namanya kada mau tarikat sinin berpakaian kayak itu. Harus orang ahli tasawuf pakaiannya jangan sampai bapadah minta bantuan orang. Ujar ada dari kita jangan main kalah karena ini orang wali itu nabi lagi. Jalan sinin memang kayak ini juga caranya. Kalau terjadi Abdul Wahab Al-Sha'rani, ini Abdul Wahab Al-Sha'rani keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Rahimahullah Ta'ala fi qawli Sayyid Abdul Hasan As-Sabir. Nah, ujarnya Abdul Wahab Al-Sha'rani maksud daripada perkataan Imam Abdul Hasan As-Sa'ri As-Sajalli yang biasa tadi, hati-hati sama mahamnya. Laisa muradu annahu ya'ifu 'ala al-fuqara bis-sajdi wal muraqqa'a. Bukannya Tuan Syekh Hablasan Sejali itu mahina kurang nang bapakaian bertambal-tambal bukan mahina bukan. Bukan mahina, mun sudah kasihan orang nang bertambal-tambal. Ijin kata mahina itu, maksud ijin jangan sampai kita itu kayu menurang bau, meminta-minta. Itu maksudnya. Wa inna murad fardhu annahu la yalzamu kullu man lahu naqidun min al-qaum ayyar basama al-fuqara. Nah, maksud turun itu kada wajib lawan urang nang mendekatkan diri dengan Tuhan mesti pakaian nang batambar. Kada mesti urang nang mengampurakan diri lawan Tuhan pakaiannya batambar-tambar itu maksudnya. Bukan menyalahkan urang nang pakaian batambar-tambar. Maksud Tuhan, pabila pakaian bertambah-tambah sampai kata ini. Pabila pakaian pakai orang tujuh, ada sampai ditolak Tuhan, bukan kaya itu, bukan. Fala haraja ala ladhi fil fatin, wala ala ladhi fil jinnan. Maka dua-duanya, baik yang memakai pakaian yang buruk, baik yang memakai pakaian yang larang, semuanya itu aja dipandangan dari Allah. Nang jadi pandangan Allah, urang pakaian buruk sobar, urang nang pakaian bagus syukur. Itu nang jadi pandangan. Tidak kanan yang muslimin, akal dia sama-sama bagus hati. Nah, bagus hatinya urang nang pakaian bertambah sobar. Bagus hatinya urang nang pakaian nang bagus-bagus tadi syukur. Itu margut muslimin. Wal-amalu binniyat. Samunyaan pekerjaan termasuk pakaian tadi nang penting niatnya. Ini niatnya syukur. Ini niatnya sabar. Wa kana sidika afdaluddin rahimahullah ta'ala yaqul iyyakum ya akhi wal mubadarata ila inkar ala man tarah min ulama wa salihin yarjatu rafi an wa yaqul afdal talafa salata fatakula inna hadha qalilul wara. Hai saudaraku, ujar Afdaluddin, jangan ikamlah mengingkarkan atas urang yang ikam melihat atau mendengar kabar dari ulama atau orang soleh yang memakai pakaian yang mahal-mahal dan memakan makanan yang enak-enak. Lalu ikam berucap, bermula pakaian nang larang ini, bermula makanan nang larang nang nyaman ini, menunjukkan bahwa guru itu ada warok. Nah, jadi dikiranya sebuah warok itu makanan ano pugia aja. Dikiranya ano warok itu pakaian karung gandum aja. Memang kalau kita hendak kepada selawar dan bajunya karung gandum. Ya, kalau kita kada hendak hancur awak, makanan kita wadi. Ada di Kalimantan ini satu kampung nang kopinya memakan wadi atau hija. Kampungnya ulun kada hendak menyambat nah. Budia ada yang mendengar ini kan, yang kita buat di kampung itu. Pokoknya katuju memakan kuja, terkenal itu. Lalu masih lama. 4 hari, 4 malam, ada sunggul. Limbahnya dapat kurang menangkap. Maka kada hancur awaknya. Jadi ujar orang, alim kada, pak ibadat kada, maka kada hancur. Sekali dilihat kasusinya di dalam selawarnya. Sekali kurang kampung itu, takut apa melawan dirinya, kenapa amalan lakukan, ada apa-apa. Biasa-biasa, makanan jidin pang, kenapa? Ya kan, kalau pang makan jidin halal, jadi jangan mencari, yang malam maksudnya keumuran makanannya wadi aja. Nah, jadi awaknya kuat. Nah, wadi itu kan kalau kena uyan ya Allah, nah, cinta, ada hancur. Aja kena paham aja pian ya. Ketawa kalau ngomongnya. Iya kak orang alim kada hancur dalam kubur sepatut saja lah ada hadisnya. Orang kak ibadah misalnya ma'amalakan akan apa? Suatu wata barak sedang malam ya kalah. Kada hancur di kubur sepatut saja. Ini kada. Jadi sekalinya amalannya ma'amalakan tiga tak umur hidup. Jadi apabila kita melihat ada orang makanannya nang nyaman-nyaman, pakaiannya nang bagus-bagus, jangan kita tambah di hati apalagi di muntung bahwa orang itu kada warak. Parubama kana dari kala alimu awi suarimu ashabi rawai lukubra. Ini berakhir. Karena kebanyakannya orang alim dan orang soleh nang makanan nyaman-nyaman terus, minuman yang nyaman-nyaman terus, pakaian yang larang-larang terus, itu orang tangganya diberi pangkat wali nang punya daerah saling luas tangan. Saling luas. Coba misalnya aja lah, orang di daerah luas. Misalnya Kalimantan Selatan itu daerahnya, sinya nah walinya. Nah, di Kalimantan Selatan itu kan banyak kalau orang bagaimana? Di Gambut, ada di rumah, di hulu sungai, ada di hulu sungai itu berapa benua walima, perumahan banyak. Nah, tuan wali ini, lalu ini di Kalimantan Selatan, orang Gambut datang mantali barat, nang di benua walima barat kedua. Nah, jadi sih jadi banyak di barat. Padahal kan itu rumah, memang mau wilayah, memang kayak itu gantanya. Ada misalnya wilayahnya orang-orang Gam, bukan yang di Aceh, Gam itu sambungannya but. Jadi namun guru bakal pedakan orang kalian orang Gam, tinggi, Gam but. Nah, hari-hari ini itu tuh Pak, di Gam but tuh Pak, tapi wilayahnya di Gambut juga, Gambut, tapi kalau daerahnya luas, dari mana-mana datang ke sana. Mimman hadratu hadratul jamal. Karena orang ini diberi Allah memandang akan keelokan zat wajibul wujud. Artinya hati orang nangka ini memandang kebaikan terus, tidak ada lagi melihat yang buruk. Nah, apabila kita melihat kebaikan orang, lalu kita hormat kawan orang kita. Nah, orang itu lalu nyaman aja mengelolakan duit, lalu kita membayar, nang sepung kaya orang pas aja lalu mengkuji. Pas sama kuji. Lalu orang ini dilihat di mamanya, ini di mamanya, di mamanya, di mamanya. Kamu kan lalu ada anak lebih elang, apalagi beri duit. Jadi masih melihat jalan. Ada nanti mimman abratu abratun jamal. Maksudnya sudah disebutkan di dalam kitab ada bunyinya kira-kira maka ini insya Allah ada salah. Nah, mujahadahkan olehmu akan Nur Muhammad SAW itu mitra ia pada rohmu dan pada tabahan pada batang tubuhmu dan pada seluruh kainat seperti mitra air dengan tumbuh-tumbuhan manusia akan membukakan oleh Allah Ta'ala akan dikau akan keelokan zatnya yang wajib-wajib lagi suci dua adanya. Jadi orang yang sampai kepada Allah yang disebut wasil, tandanya tidak lagi melihat akan kejahatan di alam ini. Hanya satu yang dilihatnya, keelokan. Lalu datangan bantuan-bantuan dari alam ini kepadanya. Pasti anak ini jadi makanan yang nyaman-nyaman terus. Ya kak iwak yang dianjur yang sudah masak. Ya ke barat yang sudah masak. Mundi bari orang mana sekarang bertanam pulang uyuh. Mundi bari orang iwak yang kalatikan-kalatikan itu. Kasan main yang pulang uyuh ini kada tinggal menuap saja lagi. Ya kegangan kurang main dulu yang sudah dingin. Namun memang panas-panas itu kada kawah. Dimakan hadangnya dulu kororok-kororok. Ini yang dingin coba langsung makan ya. Kaliur. Jadi yang melihat ini, waktu jadi kepada warok ya. Buktinya itu kan ya. Makanan dan pakaian kada orang tuju. Sejen itu kada disebut, sejen itu aja kada kona'ah. Tolong nanggungan. Kata Ibu Muhammad Al-Hanafi, Wasayyidi Ali Wafa, Wasayyidi Madian, Wasayyidi Hasan Al-Bakri, Wasayyidi Ibu Muhammad. Nah, seperti Muhammad Hanafi, seperti Ali Wafa. Masuk di dalam ini, kira-kira ya, namun guru adil beranaknya lah, laki-laki ngarannya Ali Wafa. Bukan guru adil, mengguru adil kepada anak laki-laki namanya Ali Wafa bin Abdul. Dan seperti lagi Madian, seperti Hasan Bakri. Nah, itu Bakri. Dan anak itu menangaran Muhammad. Jadi Muhammad bin Hasan Al-Bakri. Famitu ha'ula la yuqamu alaihim al-mizan alladhi yuqamu ala ghairihim. Maka seumpama orang-orang yang di atas itu tadi, yaitu orang yang sudah diberikan wilayah yang besar dan sudah dibukakan habrat jamal keelokan Allah, buktinya dunia datang lawan izin yang bagus-bagus nyaman-nyaman terus, jangan disamakan lawan orang tubuh biasa. Kalau orang tubuh biasa mungkin bisa juga itu kadar zuhud, kadar qanaah. Tapi kalau beliau-beliau itu jangan disamakan lawan itu. Nah, itu jangan disamakan. Rubbana yastakhlifu lahumul halala li'anna Allah ta'ala rubbana yastakhlifu lahumul halala min baini fadhu sujurati jamil haram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan untuk mereka itu nang halal bersih. Padahal nang halal bersih itu letaknya tahu enggak? Di antara pahit yaitu subhat dan di antara darah yaitu nang haram. Coba darah lawan pahit. Di tengah-tengahnya itu suci. Nangka itu dua, subhat haram. Di tengahnya itu nang halal. Nah, nang halal inilah nang diserahkan Tuhan kepada orang-orang yang sudah dapat wilayah kubra, nang sudah memandang hadratul jamal tadi. Jadi jangan dibadakan bahwa kurang itu nang subhat, kurang itu nang haram, jangan. Ini karamatum alaihi ta'ala, karena mereka memang dimuliakan oleh Allah. Nah, tanandanya, ya nang jurun tadi hadisang dulu jurun. Sungguh sesudah yang satu ini. Wa mitzdaqu dhalik usulu hadhil malaki wal ma'akhir wa marafiq allati bi'aidi min ghairi usulin dhullin wa usuliha ilaihim. Fala taqallufa indahum fi sayyidin minha. Tanda-tandanya datangnya segala keduniaan kepada beliau, baik pakaian maupun makanan maupun tunggangan maupun isi rumah tangga yang sampai kepada mereka tidak melewati mendapat induk pada datangnya itu. Ya nang jago tadi, mulai-mulainya lebih banyak gampang nang jago. Harayan kurang nang siang malam, kepanas berhujan, ada kayak itu hasilnya. Kalau takkan lupa indah umpisah tidak ada berat mereka mendapat segala macam rezeki itu tadi. Baik pakaian yang bagus, yang larang, baik makanan, minuman, dan sebagainya kalau rumah tangga. Itu tandanya orang yang sudah dijadikan Allah wilayah kubra dan kamangan jamal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alam ulun mengaku banyak dosa lawan Allah dan lawan makhluk, meminta doakan lawan pian supaya Allah mengampuni dosa ulun kalumahan dan pian pun mengampuni dosa-dosa ulun. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ripa, minta halal lawan pian dunia akhirat dan doakan ulun kalumahan mudah-mudahan dapat husnul khon yang sebagai tanda husnul khotimah. Dan mudah-mudahan ulun kalumahan doakan banar selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ajibur umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. Wa sallam. W الجحيم الحاطمة. صغر المرتضى وابناه ما وفاطمة. وحجيجة الكبرى التي هي للمعالي عالما. يا الله بها يا الله بحجيجة عالما. وبعائشة بزير جمال أم الكمال العالما. يا الله بها يا الله فاطمة. وبنت عمران أم عيسى لم تزل لي راحمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها فاطمة. وبآسيا من أصبحت من كل هول سالمة. يا الله بها يا الله بها يا الله وبحافظ جبريل الأمين على الصحاء السامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخادمة. وبحافظ جاج الجلال والصلاة الدائمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخادمة. ربنا والمسلمين من كل عين لا عما. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها. ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما. يا الله بها يا الله بها يا الله بها ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما. يا الله بها يا الله بها يا الله بها القادمة. ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما. يا الله بها يا الله بها يا الله بها القادمة. وعليهم يا ربنا منك السلام الدائم. يا الله يا الله بها يا الله بوجه الخادمة. ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة. يا الله يا الله بها يا الله بوجه الخادمة. حنان يا منان يا قديم الإحسان. بحر جود مريان جد لنا بوفان. يا محمد بن عبد الكريم السمن المدني من رحمه مولانا الشيخ محمد حرشة بن عبد الله كلام طيب البجلاني والشيخ محمد كشف الانوار بن ابي اسماعيل البجلاني ثم الى الله جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين. ثم الى الله جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونافحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدنيا والدنيا والاخره. وان الله تعالى يرزقنا الصحه والعافيه وطول العمر الى فوق المئه. ادع الى كلمه الدين مع الاخلاص والصدق واليقين. حسن الخاتم عند الموت في خير وسوف عافيه. وان الله لا يعذبنا في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. ويدخلنا جنة الفردوس بغير حساب برحمته سبحانه على هذه النية وعلى كل ما نوى يطلق وصالح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز الحليم الذي كل حرف من كسب ويكسب ابد الابدين ودهر الزاهدين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: وقد كان سيدي ابراهيم التسوقي رحمه الله تعالى يقول: اذا ضحك الفقير في وجه احدكم فاحذروه ولا تصارخوه الا بلغه، فان اهل الطريق ربما يمزحون كما يمزح الناس وهم في ذلك مع الله تعالى لا مع الناس، وربما فعلوا ذلك تكثرا لأحوالهم وتخريبا لظاهرهم. إلا بفهم ذلك من يستحق الطرد عنهم، فاعلم ذلك يا أخي. Dan sesungguhnya adalah Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah ta'ala berkata, apabila tertawa galak oleh seorang ulama di hadapan muridnya atau orang lain yang berelang kainya, bagaya baca tawaan padahal orangnya maka berhati-hatilah kami yang hadir di majelis itu, dan janganlah kami ikut bercampur di situ kecuali dengan baik sangka. Itulah adabnya, buruk sangka satu lah. Kalau ada misalnya ulama belocok-locok bertawaan di majelis itu, ada yang ingkar katanya guru napa belocok-locok di majelis ilmu bertawaan, khawat hati-hati begini. Itu menunjukkan kita nang buruk hati, buktinya buruk hati, buktinya kita menangkan-nangkan apa. Hikmatnya ada kan? Ada hikmatnya, jadi mereka itu berjaya-jaya. Karena bahwasanya orang-orang ahli korupsi, kebanyakan mereka itu berjaya-jaya. Seperti berjaya-jaya lawan manusia. Ia benar berjaya lawan manusia yang berhadapan ini. Sangkan orang yang berhadapan menggayai aku, sangkan. Padahal mereka itu kasihan lawan Allah. Cuma mendudukkan ini menganggap menggayai aku itu ini yang menganggap. Padahal itu merasa lawan Allah. Karena keinginan mendapatkan rahmat Allah lalu balocok-locok. Nah, ngarannya di dalam tasawuf hal orang itu ngarannya sohibud dalalah. Itu dalalah itu kalau diumpamakan kayak gini-gini lawan lakinya bapura-pura wani, padahal kajamuan kajamuan. Kalau bahasa kita di sini model kayak kurang nang kananak nang umah keumahan banget macam-macam nang di umah katanya tuh ada ini itu dapat makrifat. Lalu umah itu para akan ada urang, lalu ini ketawa mengalakak beloco-boco sangkan orang melocoi nang betulnya bermakan ini karena nang betulnya bermakan ini nang bisa buruk hati mendengar dan melihat cara-cara beliau Tujuan binatang lebah pun kau kontrol dan macam-macam. Nah, matinya jadi ini. Awas, kamu apabila ditarik jadi kayak itu, berhati-hatilah. Jaga, jangan sampai buruk. Karena orang itu lawan Allah. Ada kita memang, ada hidung, ada mangkat berusia, hidung lawan Allah. Coba lamang kada kita mendengar kita penuh, atau nama sepertinya, atau kada bergaul, lawan orang nang suhatura, nang tahu di atas, lawan orang-orang nang rahatan datang hal, halul mati. Bahaya benar itu. Apalagi kita rahatan halannya itu, halul kopi. Artinya kita rahatan kopi. Ada ulama tadi rahatan dalam dia. Izin bocor-bocor, ini juga bocor-bocor, punya makanya ada berbunyi banyak utang macam mananya. Jadi artinya secara jumlah pamannya bagaul lawan kurang nang lain, nang lawan masing dijaga baik tempat. Kaya apa aja? Ayah itu, kaya apa aja pakaian itu, kaya apa aja muncung itu, kita wajib baik sama. Itu pahamannya yang dibaca. Hikmahnya mereka itu datang hal kaya itu. Ini hikmah mereka ada kita tadi wajib buat nubuhan baik sama. Orang baik sangka ini kita mengambil sedikitlah berkatnya. Orang baik sangka ini kepada seluruh muslim kedadarannya arahnya untungnya yang nyata aja dulu. Kada ada beban. Cobalah mang kita melihat keanehan orang kita. Bebannya ada di sini. Pertama bebannya bagaimana supaya naik ini hilang. Sudah ada pikiran beban pikirannya. Lalu kita usahai supaya orang ini berubah daripada gawiannya itu. Ujuh di ulang awal. Sudah pikiran awak orang ini. Nah, tak berkata timbul dana hidung. Bangga, oh kalau berkat pun tidak mau seharian, nah mencumpung undangnya. Lama kurang supang kada simpau bahan, padahal sudah dorong tak usaha, kurang mengerti obahan. Sarit, lama kada sarit panggung orang itu, ulang karena aku juga parangnya tumpul. Muntung aku juga berdosa, jadi ada menyambung ke hatinya. Menangis. Namun menangis itu menangis saja, ada sesuatu yang bahkan ada masyarakat ada. Tahiyat ada menangis saja. Angkat tangan. Kesahnya takdir lawan masyarakat, padahal tangis. Seolah-olah. Banyak itu namanya ternyata aja sudah hasil daripada orang melihat air akan bertemu lagi. Lalu jadi berbeban. Jadi berbeban. Padahal kita ada kuat juga. Marilah rusak hati ini apa? Merobot-robot itu ada kuat. Oleh sebab itu, butakanlah mata kita dari melihat air kurang. Butakan dengan huruf ta, butakan mata kita dari melihat orang. Butakan dengan kaf mata kita melihat kebaikan orang. Kita tahanan akan menguru-guruan mengait itu. Lamun hendak beban masyarakat da. dan matinya Husnul Khotimah. Lamun anda punya beban, ayo lihat di Al-Quran, dasar bebannya melihat di Al-Quran, dasar berat bebannya. Kemudian tanda-tandanya Husnul Khotimah. Nampai sangka beban kalah-kalah. Beban kalah-kalah. Husnul Khotimah. Nyaman banget kalau tak. Nyaman banget. Nang biasa akhlak-akhlak karimah seperti Husnul Khotimah didapatkan itu bergaul dengan orang yang sudah mencapai makom Husnul Khotimah. Kalau gaulan kita masih bercampur-campur, pasti berubah-ubah. Kadang-kadang kita berparah, kolores berbuka, berubahlah perasaan jadi dingin. Kadang-kadang berparah lawan kompor yang menyala, berubah menjadi panas. Nah, itu pergaulan. Terusnya tadi datang hal. Nang berlojo-lojo itu tadi, warubana sa'adu dari kesesuan dari akhwan. Yaitu mereka menutup akan kebesaran mereka di sisi Allah. Jadi dianggap orang, wah ini lain ulama, ini manusia biasa. Atau ini ulama kiriman. Atau lebih kasar lagi ulama dunia. Kata-katanya lebih kasar lagi. Memang mereka itu diperbuat Allah seperti itu untuk menutup kemuliaan mereka supaya orang jangan sampai menjadikan mereka itu Allah, jangan sampai disembah oleh coba contohnya aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kita kalau mau menunda lagi luar biasa saat abal-abal makhluk seluruhnya. Tuhan menyatakan dalam Quran, "Adamu illa basarum misluna." Ujar orang-orang nang kada katuju lawan Nabi. Kafir saja. Tidak ada kamu kecuali manusia seperti kamu. Jadi sifat basaria seperti berbaca-baca tadi, ini menutup lawan sifat perubahan yang menutup. Jadi kalau orang memandang kepada seorang yang soleh, basaria yang dipandang memutuhi terus. Tapi kalau memandang ruhaniahnya, tidak lagi memandang basariahnya, bisa daripada rasanya melihat akan ruhannya insya Allah. Oleh sebab itu yauma la yanfa' malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Itu hati yang diri, bukan mata yang dua biji. Kalau hati melihat akan khususiatnya, kalau mata melihat basariahnya. Ada orang-orang yang disebutkan di Quran memang musuhin Nabi ini melihat sifat basariah Nabi. Wah, ikam bisa tertawa gue, ikam bisa garing gue, ikam bisa makan minum gue, ikam banyak lagi di pada aku. Aku yang nampak tadi ikam sembilan. Jadi ikam ini pembunyian. Minta Nabi kawin dengan Siti Khadijah pulang. Dasar kasih jadi jiwa. Buktinya mengalami orang sufi. Kau nanti di Zainab pulang. Siti Zainab ini lakinya Zaid bin Harithah. Zaid ini mahangkat kuliran lawan Rasulullah. Jadi anak angkat. Kamu bilang, Zaid ada sendiri maharaja ini. Lalu lapor kepada Rasulullah kulun pada sanggup. Kemudian Zaid merasa pada sanggup, percuma. Mahara gozirin nafsarum kata sanggut berdosa, lalu disarap. Limbah disarap, Allah Ta'ala mengawinakan zainab kepada Rasulullah. Rasulullah itu ya. Ujar orang yang kata-kata tidur lawan Nabi. Ujarnya ya. Kalau Rasulullah, kalau Rasulullah yang hendak lawan Zainab, jadi hasilnya Zainab bakalah. Ada yang hukum kurang berkata. Kalau Rasulullah lewat lalu di hadapan rumah Zainab melihat Ron Zainab lalu katanya Zaid melihat Abah katanya Ron Zainab ayo ya macam-macam lah ulahan-ulahan pandaran-pandaran orang yang memang termasuk neraka karena orang yang buruk sangka apalagi sampai kemuntung kayak itu serang sudah sejajarnya mati pada bayi Quran menyatakan falamma qobo zaitun minha wa quran zawwajna kaha lisayna yakuna alil mu'minina harajun fi alwaji al-ayyari mana-mana Zaid sudah tidak ada lagi hujat lawan Zainab hanya kata sanggup tidak ujar Tuhan zawwajna unda mengawinakan akan engkau hai kekasihku Nabi Muhammad dengan si Zainab bakas dunia Zainab kenapa? Supaya jangan sampai orang-orang beriman berdosa. Itu aja yang dua filmnya itu nak berdosa. Jadi macam-macam pendapat kan ada yang mengatakan dia Nabi yang menghendaki lalu jahil bekalah ada yang Nabi ngepejar ano ya macam-macam kan lewat di hadapan sudah lalu melihat gitu berarti kok bila Nabi melihat hendak lalu kenapa yang anak-anak menyerahkan pada hidup saja semuanya bisa yang sebenarnya dari sini bisa kada sanggup lagi kada ada kemampuan itu yang sebenarnya ditambahi oleh orang lain yang tak itu apalagi menutup Rasulullah saja dengaran artinya kumbang makumbang di salina di kucing itu memang sudah dia apalagi dasarnya orang itu juga apalagi dasarnya orang itu benar pasti terjadi macam-macam jadi yang kita bicarakan di sini tadi masalahnya itu adalah kalau memandang sifat prasyariahnya ya kan seperti Nabi bilang dirinya seperti Nabi kawin lawan Siti Khadijah dan lain-lain pulang perkara-perkara yang lain itu kalau memandang prasyariahnya lalu kada percaya lawan Rasulullah memandang ruhananya kita paham dulu kalau orang awam ini apabila melihat kanan kekurangannya tidak apabila melihat kebaikannya itu aja terjadi Rasulullah sendiri ini padahal orang nakabe ikan dia teman biasa jalan aku sama jalan aku lalu Tuhan pulang mengadakan di Quran sungguh illa an'amna memang Muhammad itu hamba bukannya Allah tapi unda baris kelainan dari yang lain unda baris kenikmatan yang lain daripada yang lain jadi seakan-akan Tuhan itu menyatakan lamun non orang yang mengerti ilmu alat bukan seakan lagi bilang nah tentu dikatakan Allah memang ini hamba bukan Allah cuma orang ini nyawa sendiri karena unda memberi nikmatnya dengarannya pukul nantu atau pukul anak pinggir punya abdul ya kan memang ini bukan Allah jadi mana ada yang mengatakan Muhammad ya Allah Allah ya Muhammad sebutin jalan yang kedua anak-anak alaikum ya baris kelebihan nikmat artinya tiap-tiap kurang dapat nikmat nyawa ini iya nanggul sampai lupa nomor kayu itu Anda kan sama aja dalam situ juga, malah banget pada situ juga. Nafsu juga itu. Mbak, seorang ini empat, sebenarnya ini salah, sebenarnya seperti kita. Tunggu juga, melihat hadisan kemanusiaan, ada melihat hadisan. Nah, jadi Allah melaksanakan hal kepada kekasihnya ini di antara hikmatnya supaya orang bisa membedakan mana Allah, mana hamba. Nah, itu. Ya kan? Jadi waktu datang hal yang tadi, bawa-bawa-bawa, dia menunjukkan mimpi. Mimpi. Wa takhriban li zahirihi menjadi fa'un di dari zaman dari kosogano. Nah. Dan lagi meruntuh bagi nang nampak-nampak daripada kebaikan mereka. Jadi Allah meruntuh kebaikan nang kelihatan orang. Apa hikmahnya? Supaya nah ini, menolak dengan yang demikian itu tadi, bolo-bolo dan sebagainya tadi, akan kurang nang memang diusir Tuhan dari hamba kurang-kurang saleh. Kan akhirnya berkumpul berkaitan di seluruh hal. Lagi mencuriin bergaya-gaya. Lalu ya ada yang kada umpat tadi datang. Nah itulah tandanya orang yang diusir. Karena hanya melihat akan laku tingkah kulit itu. Padahal sini lawan Allah kadang gak diri. Yang mendengar ini kadang-kadang kada keadab. Lalu diusir. Nah baik-baik dari jauh ya. Memang ini kurang usirannya. Man yastahi kutsurda'an. Apabila sudah diusir Tuhan dari orang itu, sudah jauh di dunia luar orang itu. Sudah jauh dari orang di dunia, di akhiratnya. Aman, jauh lagi. Maka patahilah dengan yakin. Hai saudara kutsa agama. Akan pembicaraan itu. Sangat penting. Wa indiaka wabkonna. Fa inna hujuri suruh yasanna. Janganlah agama menyangka-nyangka nang kadar baik. Karena itu mengakibatkan kita memandang kebaikan kita. Apabila kita melihat keburukan orang, pasti kita melihat kebaikan kita. Itu dia benar. Bagus apa dari kerennya. Daripada kerennya nang buruk. Jadi apabila melihat buruk orang, pasti melihat kebaikan kita. Pasti itu. Aisyah menyudara anal gaya. Berarti kita lebih baik dari orang lain. Apabila merasa lebih baik dari orang lain, kembali kepada Bang Dahulu. Wa min lazimi rujatin nafsi aluhu ukul kibri wal usri. Apabila orang memandang aib orang, pasti merasa dirinya bagus dari orang lain. Misalnya orang itu berwajah-wajah. Kita kata kasih itu, bahkan berwajah-wajah. Tapi aku tidak. Tidak pernah kata di bulan Jawa. Kan merasa bagus diri. Dia merasa bagus diri itu. Artinya. Lalu jatuh ke dalam takabur dan namanya kata merasa. Halo. Wahumah al-zambani al-lahi ad-ladan ukhrija. Jadi masih beli tunggal khabrah wa kufiyah an-babil kurdi. Dan takabur dan ujub itulah dua kesalahan yang diusir dengan sebab keduanya iblis dari hadrat Allah dan dijauhkan dari hadap pintu hampir daripada Allah. Padahal asalnya luar biasa iblis itu. Ngarangnya di langit 647 itu kuat. Habis diusir. Lama muda orang diusir, saya mapa, tarik. Tarik. Asalnya kan disuruh sujud ke Nabi Adam. Gara-gara Adam ini jadi diusir. Jarnya jadi Tuhan kan. Yang kuasa. Iblis berkulur ilmu pertuhanan harap benar. Tapi syariat kurang banyak. Buktinya, kalau masalah Tuhan ini harap benar. Masalah suruhan Tuhan, ini harus kita tahu. Suruhan Tuhan sujud ke neraka. Tuhan Adam. Ujarnya ini Adam ini lain pada Allah. Bapak sujud yang lain pada Allah. Padahal menurut siapa? Jadi ngarannya kada memperhatikan suruh. Itu sangat. Ya kan Allah Adam ini mau sujud. Cuma Adam ini manusia. Tidak ada mau sujud. kada ingat suruh suruh yang menyuruh begitu siapa. Jadi kada ingat pun menyuruh. Ingat lawan orang lihat lawan manusia ini bahaya. Kada ingat pun menyuruh. Umur ulun begitu. Mencuri diusir ini minta panjang umur aja lagi. Ya kan orang sudah jauh yang jahat minta panjang umur aja lagi. Bapak kalian mempanjang umur bapak. Ulun hendak mengganggu anak cucunya sampai hari kiamat. Ikan anak cucu nanti ada. Nah ini adalah bapak ada di hadapan Tuhan. Maka ibu pun kau tidak bapak ada pada menyalah. Ulun ganggu di hadapan mereka ulun halangi di belakang. Ulun tawur, di kanan, di kiri, ulun ganggu. Betulnya orang itu ulun ganggu, orang itu menjadi pengikut ulun. Padahalnya mau jadi pengikut ulun, hampir lagi. Kedengar ulun lagi, jadi tidak jadi pengikut. Namun ia kata mau empat tuan ulun, ulun akal lagi dulu, supaya mau. Tandanya orang mau jadi pengikut ulun, jadi berkasih Allah. Wala tajidu aktsarahum kafirin. Ya dalam Quran satu malaat yamnahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim wala tajidu aktsarahum kafirin. Tandanya orang yang sudah dapat ulun jadi pengikut ulun bukan. Ini sekali telah. Takwa seperti tahu dia di nantar keturunan ini. Nah itu. Maka saat itu manja di rumah menang susang, mesti membawa ke lain. Membawa ke lain. Contohlah anak menangis. Susang tidak ada yang menangis. Susang. Lalu umannya mendatangnya. Kira, bari banyu, bari wadah, gulaan, masih aja lagi susang. Macam-macam nyawan ini sudah macam-macam udah bari masih jauh menangis. Umannya pulang dapatnya. Karena anaknya sudah pulang, umannya pulang. Datang abahnya. Karena kenapa itu lawan anak? Kenapa itu bang kajamnya lawan anak? Maka ikan juga yang menyenangkan. Maka ikan juga yang melahirkan. Maka itulah kajamnya. Paling ngetah. Yang ujungnya bahari. Namun yang melahirkan. Kita kalau buat jauh yang ujungnya. Kata kawa. Aku nih yang laku, ingat penuh yang mana aja, memang laku saja. Pun anak sini, kada masuk akal, nang lakinya pulang panjang-panjang nyondong, celeng-celeng mata. Ujar iblis ketiganya.